Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Mengatasi fitnah syahwat bagi wanita juga sama bagi laki-laki. Ya, syahwat adalah salah satu dari dua fitnah yang besar yang selalu dilontarkan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Syubhat, syahwat. Kalau syubhat artinya kerancuan dalam memahami agama, ini diatasi dengan ilmu, belajar petunjuk Allah. Belajar ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau syahwat itu diatasi dengan cara bersabar untuk menundukkan keinginan nafsu yang buruk. Makanya sabar ini dibutuhkan. Ya, sabar ini kedudukannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah seperti kepala pada tubuh manusia. Berarti iman itu tanpa sabar dia akan binasa seperti tubuh yang tidak punya kepala, yang dipenggal kepalanya tentu akan mati. Maka demikian pula iman tanpa sabar akan hancur iman tersebut. Oleh karena itu, bersabarlah dengan cara kita mengingat keutamaan-keutamaannya. Kemudian kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya kita menahan diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian kita tentu saja setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu melatih diri untuk menyelisihi keinginan hawa nafsu kita agar nanti waktu kita butuhkan kita akan mudah untuk menundukkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,